Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Faqad qala Allahu 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rekan dakta dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita anugerahnya, hidayahnya, taufiknya dan inayahnya, dan semua itu kemudian kita berpandai-pandai untuk menjadikan kita semakin dekat dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita tentang kitab Bahjatu Qulubil Amrar, di mana pada pekan yang lalu kita sudah tuntaskan renungan kita ataupun kajian kita terhadap hadis yang ke-21, dan malam hari ini adalah lanjutannya, yaitu tentang hadis yang ke-22. Judulnya adalah tadi sudah disebutkan, yaitu tentang sucinya air. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, hadis ini ataupun pelajaran ini adalah sebagaimana biasa saya sampaikan adalah beliau Syekh Nasir bin Abdul Karim Al-Aql, Syekh Abdul Karim atau Syekh Nasir Sa'di memberikan pada kita hanya satu hadis saja, yaitu berkenaan dengan perkara yang sangat penting menunjukkan tentang sucinya air. Di dalam hadis ini, beliau membawakan hadis yang sesungguhnya juga adalah sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, bahkan juga oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya. Dan menurut penelitian daripada Syekh Nasruddin bin Al-Albani, bahwa dari beberapa hadis yang berulang ini, semuanya adalah beliau temukan bahwa hadis ini adalah dalam derajat yang makbul, yaitu tepatnya adalah kata beliau hadisun sahih, hadis yang sahih. Oleh karena itu, maka kita kemudian lanjut untuk membahas isi atau fikih daripada hadis ini, karena keotentikan daripada hadis ini adalah sudah jelas dan nyata bagi kita sekalian berdasarkan apa yang tadi sudah saya jelaskan secara ringkas. Jelasnya hadis ini adalah diriwayatkan berasal dari salah seorang sahabi bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Kata beliau radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Kata Rasulullah sallallahu bahwa al-ma' itu adalah air, tahurun. Tahur dalam bahasa Arab mempunyai makna tahirun mutahhirun. Dia suci dalam dirinya dan dia bisa mensucikan yang lainnya. Benda ataupun tempat ataupun pakaian akan menjadi suci jika dibasuh dan dicuci oleh air. Jadi air ini hukum asalnya adalah suci. Bahkan oleh Rasulullah SAW diberikan ketegasan, kata beliau, la yunajjisuhu syai'un. Tidak bisa dijadikan menjadi najis oleh apapun. Nah, dengan demikian, maka kita hendaknya memahami, dan hadis ini sangat pendek, mudah dihafalkan oleh rekan-rekan dakta dimanapun Anda berada. Saya ulangi, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Al-ma'u artinya air, tahurun suci, dan mensucikan, la tidak yunajjisuhu syai'un, akan bisa dinajiskan oleh apapun, oleh sesuatu apapun. Nah, rekan-rekan sekalian, kita sekarang memahami tentang apa yang dimaksud daripada hadis ini. Tentu kalau kita lihat bahwa hadis ini adalah memberikan kepada kita beberapa pelajaran ya, sebagaimana yang dikemukakan oleh beliau sendiri, yaitu Syekh Nasir, bahwa kata beliau Syekh As-Sa'di mengatakan di dalam kitabnya Bahjatu Qulubil Abrar, saya ringkas, kata beliau, annal ma'a, bahwa air itu adalah yang dimaksud di sini Kata beliau, seluruh air an-nabi'ah minal ardi, semua air yang keluar memancar daripada bumi, tahirah, adalah suci. Atau juga an-nazilah minas sama, yang turun dari langit, al-baqiyah ala khalqatiha, adalah juga termasuk suci. Yaitu air yang turun dari langit, yang dia adalah kemudian kita sebut dengan air hujan. Atau bahkan juga al-mutaghayyirah bimaqarriha au mamarriha, dia adalah ada di tempatnya atau tempat dia melewati, yaitu berarti melalui saluran, itu juga adalah termasuk perkara yang hukum asalnya adalah suci. Atau kata beliau, bima yulqa fiha minat tahirat, atau apa saja yang bisa diberikan, ditumpahkan ke sana, dan itu adalah berupa perkara-perkara yang suci. Walau taghayyara katsiran, walaupun sedikit berubah atau berubah, ya. Semua itu adalah tahirah, kata beliau, suci, tusta'malu fit taharah wa ghairiha, bisa digunakan untuk bersuci dan yang lainnya. Wala yustasna min hadzal kalam al-jami', tidak bisa diperkecualikan dari hadis ini, illal ma'al mutaghayyir launuhu, kecuali air yang berubah warnanya, au ta'muhu, ataupun rasanya, au rihuhu bin najasah, atau baunya disebabkan oleh najis yang menimpanya. Jadi, rekan data dimanapun Anda berada, hukum asal dari air ini adalah baik air yang berasal dari tanah atau bumi, mungkin mata air, mungkin sumur, mungkin sungai, atau laut, dan seterusnya, termasuk juga air embun, kemudian air salju, air es, semua itu adalah hukum asalnya adalah suci. Begitu pula adalah air yang keluar, yang datang atau Allah turunkan dari langit, berupa misalnya adalah air hujan. Itu adalah semuanya adalah suci dan termasuk bisa untuk mensucikan yang lain. Jika si air itu adalah berada dalam asli airnya, ataupun mungkin berubah, ataupun berada dalam salurannya, ataupun mungkin juga terkena dengan benda lain, kemudian dia adalah tidak atau bukan berupa najis, maka semua itu adalah termasuk tidak menyebabkan air itu menjadi najis. Akan tetapi akan menjadi najis jika dia itu adalah berubah warnanya, berubah rasanya, aromanya, atau aroma udaranya, baunya, karena disebabkan adanya najis yang terjatuh ke dalam air tersebut, maka air tersebut adalah menjadi berubah statusnya dari suci menjadi najis. Ini adalah ditunjukkan oleh hadis yang pendek dan ringkas ini. Berikutnya adalah kata beliau, innal ma'a al-mutaghayyir bitahirat tahur. Air yang berubah, tetapi berubahnya itu adalah akibat campurnya perkara-perkara yang suci. Itu adalah juga menjadikan air ini juga tetap dalam keadaan tahur, yakni dia suci dalam dirinya dan bisa mensucikan yang lain. Wa ala anna ma khalat bihil mar'a la yamna' minhu mutlaqan. Apa yang juga bisa dipakai oleh wanita mungkin untuk bersuci, mandi, itu pun tidak menyebabkan air ini menjadi najis. Dia adalah tetap berada dalam keadaan suci. Begitupun misalnya air yang dimasuki oleh tangan seseorang yang bangun dari tidur, itu juga adalah tidak menjadi najis. Yang menjadi najis itu adalah bahwa tetap seperti yang saya jelaskan di atas, jika dia adalah dimasuki oleh najis yang merubah kepada tiga perkara, warnanya, rasanya, dan baunya. Ketiga adalah bahwa kata beliau, annal asla fil miyahi at-tahirah, wa kadzalika fi ghairiha. Kata beliau bahwa hukum asal dalam air adalah suci. Demikian pula dalam perkara yang lain. Kata beliau, famata hasala syakku fi syai'in minha, hal wujida fihi sababu at-tanjis am la, fal aslu at-taharah. Kata beliau, kapan atau kapan saja kita dapati suatu keraguan terhadap sucinya ataupun najisnya air ini, apakah disebabkan oleh adanya najis atau tidak, maka hukum asalnya adalah air itu tetap berada dalam keadaan suci. Nah, rekan dakta dimanapun Anda berada, ini adalah perkara yang harus kita pahami secara mendasar daripada air ini, sehingga hukum asal daripada air adalah suci dan tidak bisa menjadi najis akibat apa yang tercampur ke dalam dirinya. Namun perlu saya sampaikan pula bahwa ada memang hadis yang dia itu adalah juga memberikan pada kita satu batasan tentang apa yang mungkin dikenal di masyarakat dengan kullah, ya. Kullah. Dan itu adalah berdasar pada hadis juga yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam An-Nasa'i, juga Al-Imam Ibnu Majah, atau semua mereka disebut dengan Ashabus Sunan. Dan hadis ini kemudian telah diteliti oleh Syekh Nasiruddin Albani berdasarkan pada suatu hadis dari salah seorang sahabi bernama Abdullah bin Umar, dari ayahnya, berarti dari Abdullah bin Umar, karena Abdullah bin Umar berarti cucunya Umar bin Khattab, dari bapaknya berarti Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Kata beliau, qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ma wa ma yanubuhu minad dawabi wassiba. Kata beliau, Rasul ditanya tentang air dan apa yang bisa mewakili daripada peran air. Faqala sallallahu alaihi wasallam, karena pertanyaan adalah berkenaan dengan ad-dawa berarti binatang, dan as-siba juga adalah binatang, hanya bedanya adalah ad-dawab itu adalah binatang melata biasa, kalau as-siba itu adalah binatang pemburu, ya, hunter, ya. Lalu apabila air itu kita temukan misalnya di suatu daerah, lalu kemudian itu adalah mungkin terkena oleh binatang-binatang tersebut, lalu oleh Rasulullah SAW dijelaskan kepada kita, kata beliau, idza kana al-ma'u qullatain lam yahmil al-khabas. Jika air itu sampai ataupun memenuhi kadar dua kullah, maka dia tidak membawa najis. Nah, para pendengar dan rekan-rekan dimanapun Anda berada, di sini jelas kepada kita bahwa, satu, bahwa kalau kita lihat bahwa air itu mutlak tidak najis. Air itu suci dan tidak najis. Sementara dalam hadis ini, jika air itu dua kullah, maka dia tidak najis. Berarti, kalau kita lihat secara akli bahwa ternyata air itu jika kurang dari dua kullah adalah bisa najis. Nah, para ulama mengumpulkan ataupun menggabungkan dua hadis ini, kemudian berpendapat dan saya ringkas bahwa yang dimaksud dengan dua hadis ini adalah yang hadis yang saya baca tentang dua kullah itu adalah bisa disebut oleh para ulama dengan mansukh, yaitu dihapus dan diganti dengan hukum yang pertama bahwa semua air itu adalah tidak najis, atau kemudian yang kedua dengan cara menafsirkan bahwa jika si air itu adalah kemudian terkena oleh najis, maka dia adalah menjadi najis. Tetapi jika dia adalah tidak terkena oleh najis, maka kemudian misalnya warnanya, rasanya, dan baunya tidak berubah, maka dia adalah tentu apalagi kalau lebih dari dua kullah tidak najis. Dan kemudian jika dia kurang dari dua kullah, maka dia adalah akan menjadi najis. Jadi banyaknya dan sedikitnya adalah kemudian dilihat dari sisi apakah itu adalah najis atau tidak. Dan berubahkah warna, kemudian bau, dan kemudian rasanya. Jika satu dari tiga ini adalah kemudian berubah pada air, maka itu menunjukkan bahwa air itu adalah tidak lagi berada dalam keadaan suci. Ada satu cara yang kemudian ditunjukkan oleh para ulama bahwa agar dua kullah misalnya, air pada dua kullah itu adalah terkena najis. Bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah bahwa najis itu benda yang disebut penyebab najisnya itu adalah diambil, diangkat, dan dibuang. Kemudian yang kedua adalah ditambahi airnya dan dilebihkan daripada dua kullah itu sendiri. Sehingga dia adalah kemudian melebihi. Kemudian yang ketiga adalah diambil bukan saja benda najisnya, tetapi air yang berada di sekeliling benda najis itu. Jadi bendanya plus air yang ada di sekeliling benda najis itu. Jadi ada tiga cara, bendanya dibuang, kemudian air yang sekeliling benda itu juga diambil dan dibuang, kemudian airnya dipenuhi, kemudian sehingga menjadi luber ataupun menjadi keluar, dan akhirnya adalah yang tersisa adalah yang najis. Adapun dua kullah itu sendiri adalah rekan dakta, menurut para ulama adalah yang dimaksud dengan dua kullah itu adalah sama dengan 500 liter. Ya. Jadi bersamaan dengan 500 liter daripada air biasa menurut ukuran Baghdad. Ya. Yeah. Demikian. Anda kembali kami undang untuk menyampaikan pertanyaan, silakan di line telepon di 8816363 atau juga SMS di 0815111107107. Sat, barangkali ada lagi Sat yang ingin sampaikan materinya, silakan Sat. Ya. Untuk sesi kedua ini ya, saya ingin tambahkan ya tentang penjelasan hadis tadi bahwa al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu adalah suci, tidak bisa kemudian dia buat dibuat najis ya, atau disebabkan menjadi najis. Nah, tambahan ini adalah mudah-mudahan menjadi juga pengetahuan kepada kita sekalian, khususnya berkenaan dengan masalah toharoh atau bersuci ya. Nah, kita kalau amati bahwa toharoh itu adalah menjadi syarat bagi sahnya sholat kita ataupun ibadah kita. Nah, karena itu betapa pentingnya kita memahami tentang masalah toharoh ini, dan karena itu saya ingin sampaikan, mudah-mudahan kita menjadi faham dan kemudian dapat memposisikan kita dalam keadaan suci. Toharoh dalam bahasa Arab itu adalah bisa bermakna an-nazahah. An-nazahah atau an-nazafah min al-aqdari al-hissiyati wal ma'nawiyah. Maknanya adalah kita menghindarkan diri dari perkara-perkara yang kotor atau menjijikkan, baik itu adalah secara fisik maupun secara non-fisik. Nah, itu adalah maksud daripada toharoh di dalam bahasa Arab ya. Jadi kita kalau mengatakan suci, suci itu dalam definisi bahasa Arab begitu, bisa suci lahir, bisa suci batin begitu. Dan yang dimaksud dengan sucinya itu adalah suci dari perkara yang kotor, atau artinya adalah dia bersih dan dia menghindarkan diri dari perkara-perkara yang menjijikkan. Nah, kemudian menurut para ulama bahwa yang dimaksud dengan toharoh itu adalah upaya untuk mengangkat suatu hadas atau yang semakna dengan itu, dan juga untuk menghilangkan najis ya. Upaya untuk mengangkat hadas ataupun menghilangkan najis ini kemudian disebut dengan at-taharah. Oleh karena itu, rekan-rekan dimanapun Anda berada, pahami bahwa taharah itu objeknya mempunyai dua ya. Pertama adalah objek hadas, dan yang kedua adalah objek najis. Nah, dengan demikian kita pahami dengan baik bahwa kalau kita lihat hadas, maka hadas itu ada dua. Ada hadas besar dan ada hadas yang kecil. Nah, kalau menghilangkan hadas yang besar, itu dengan menggunakan mandi. Dan kalau dengan untuk hadas yang kecil, maka kita biasa menggunakan dengan wudu. Itu ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun tentang masalah yang disebut dengan yang semakna dengan hadas, itu adalah misalnya kita bangun tidur. Lalu bangun tidur itu adalah kita mencuci tangan. Nah, misalkan saja bahwa tangan kita itu ada dimasukkan ke bejana. Maka itu adalah juga termasuk yang kemudian kita sebut dengan dilarang, tetapi dia adalah proses daripada pensucian, di mana kita mencuci terlebih dahulu dua tangan. Nah, tangan ini adalah yang dimaksud bukan hadas kecil atau hadas besar pada tangan, karena tangan tidak berhadas. Demikian pula pada misalnya orang yang meninggal. Orang yang meninggal itu adalah juga tidak berarti dengan kita mandikan lalu hadasnya menjadi hilang, tetapi disyariatkan kita untuk mensucikannya dan memandikannya, dan itu adalah makna daripada yang dimaksud dengan hadas, yang dimaksud dengan penjelasan tadi. Nah, adapun najis, maka najis itu artinya adalah apa saja yang kemudian jika dia ada pada seseorang, maka dia akan menjadi tidak suci, dan itu adalah bisa berbentuk dua. Najis itu adalah ada dua. Ada najis yang berbentuk zat, ya, kalau bahasa kita. Ada najis yang berbentuk hukum. Kalau najis berbentuk zat itu adalah misalnya bendanya. Misalnya anjing atau babi, nah itu adalah bendanya memang sudah najis. Tetapi kalau secara hukum, najis itu adalah maksudnya najis apa saja yang kemudian mengena pada baju atau pada badan atau pada tempat di mana kita akan melangsungkan ibadah. Nah, rekan dakta, dimanapun Anda berada, nah ini harus kita waspadai, harus kita ingat bahwa perkara-perkara ini adalah bisa disebut dengan najis. Nah, adapun bersucinya itu sendiri, maka hendaknya kita pahami bahwa bersuci itu di dalam kaitan ini adalah harus kita lihat bahwa bersuci menurut syariat Islam itu ada dua. Ada bersuci fisik, dan itu adalah yang barusan saya sampaikan tadi, dan itu adalah termasuk masuk dalam kategori masalah-masalah fikih, masalah-masalah khilafiyah. Jika kita akan melangsungkan ibadah, maka sesuai dengan hadis-hadis yang pernah kita bahas di pertemuan yang lalu, bahwa misalnya kata Rasulullah SAW, Inna Allah la yakbalu sholat ahadikum idha ahdasa hatta yatawadda, bahwa Allah SWT tidak akan menerima sholat salah seorang dari kalian jika dia berhadas, kecuali dia kemudian berwudu. Nah, menunjukkan bahwa sholat kita tidak dianggap sah kalau kita bernajis, dan karena itu maka bersuci dalam hal ini adalah dibahas dalam masalah fikih, dan semuanya adalah berkenaan dengan masalah fisik. Bagaimana hadas kita, baik yang besar maupun yang kecil, itu adalah terangkat. Dan kemudian yang kedua adalah bagaimana perkara-perkara najis, apakah berbentuk benda seperti tadi saya jelaskan babi dan anjing, ataupun misalnya najis yang mengena pada tubuh kita, pada badan kita, dan pada tempat ibadah kita, juga menjadi bersih. Semua proses itu adalah kita sebut dengan at-tahar, ataupun proses pensucian diri. Akan tetapi perlu diingat bahwa proses pensucian atau disebut dengan toharoh ini juga ada yang termasuk juga prinsip, yaitu mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa ini ada dalam dua pandangan. Pertama adalah mensucikan jiwa dari perkara yang termasuk prinsip, yaitu misalnya mensucikan diri dari syirik, mensucikan diri daripada bid'ah, mensucikan diri dari perkara-perkara yang terhitung adalah dosa. Nah, mensucikan diri daripada perkara itu adalah termasuk hal yang harus dilakukan karena dia adalah prioritas. Jika seseorang berada dalam keadaan kemusyrikan, maka dia adalah terancam neraka. Jika orang itu berada dalam keadaan kebid'ahan, maka dia akan terancam sia-sia seluruh amalannya. Bahkan dia dalam keadaan sesat. Dan jika dia bergelimang dalam dosa, maka dia adalah dikhawatirkan akan menjadi su'ul khatimah. Oleh karena itu, setiap kita harus membersihkan diri dan jiwa kita dari syirik, dari bid'ah, dan daripada berbagai maksiat. Dan itu adalah bersuci dalam makna ini, bisa kita lihat misalnya mereka orang-orang kafir terhadap para nabi mereka, mengatakan bahwa apabila para nabi itu mengajak mereka untuk kembali kepada jalan Allah, bertobat, bertauhid, mengikuti para nabi, dan tidak meninggalkan perbuatan dosa, lalu mereka mengolok-olok para rasul dengan mengatakan innahum unasun yatatahharun. Mereka adalah orang-orang yang sok suci atau berusaha seolah-olah mereka adalah orang suci. Nah, kalimat orang suci di sini atau suci di sini bukan suci tubuhnya, tetapi adalah lebih dari itu, yaitu suci hatinya. Nah, para pendengar dan rekan dakta dimanapun Anda berada, suci di sini adalah maksudnya suci hati, suci dalam perkara akidah, suci dalam perkara ittiba, dan suci daripada dosa. Atau misalnya lebih jelas lagi, Allah SWT mengatakan pada kita bahwa innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrikin itu najis. Nah, ini menunjukkan bahwa syirik itu adalah najis. Berarti kalau kita ingin mensucikan hati, berarti hati kita harus lepas daripada syirik. Dan berarti bersuci atau toharoh ini adalah mensucikan diri daripada syirik. Kemudian yang kedua adalah bersuci dalam artian non-fisik atau jiwa ini adalah juga dari akhlak yang tercela. Misalnya kita adalah meninggalkan ghibah, menceritakan kejelekan orang, atau kita melakukan namimah, yaitu mengadu domba dua pihak daripada bersaudara, yaitu dua pihak yang merupakan semuanya kaum muslimin, melakukan suatu provokasi, menjadikan runcingnya suatu permusuhan dan pertengkaran, itu semua adalah termasuk hal yang dibersihkan dari diri kita. membersihkan perkara-perkara tercela itu adalah juga disebut dengan at-taharah. Kemudian misalnya juga adalah membersihkan diri daripada sikap sombong. Tidak boleh sombong, tidak boleh ta'ajub atau kagum ataupun merasa bahwa dia adalah orang yang paling, dan itulah disebut dengan hurur, bangga diri. Nah, itu adalah semua termasuk tercela dan tidak boleh terjadi pada diri kita. Perlakuan dan upaya gigih untuk menghilangkan diri kita dari perkara-perkara tercela tadi itu adalah disebut juga proses taharah. Nah, oleh karena itu, rekan dakta dimanapun Anda berada, bahwa taharah itu sangat universal. Taharah itu adalah bukan saja urusan fikih. Urusan fikih adalah betul bahwa kita harus terbebas dari hadas besar, hadas kecil. Kemudian kita harus terbebas daripada najis. Dan tadi sudah saya jelaskan. Akan tetapi lebih penting daripada itu adalah bahwa kita harus terbebas daripada syirik. Tidak boleh ada unsur keyakinan di dalam diri kita bahwa ada Allah juga ada selain Allah yang sebanding dengan Allah. Ada keyakinan bahwa kita diperbolehkan untuk melakukan sesuatu, memberikan sesuatu ataupun merintis sesuatu, mengamalkan sesuatu di luar daripada ajaran Muhammad Rasulullah SAW, tentunya dalam perkara din dan juga masalah dosa tadi. Oleh karena itu, ini adalah perkara yang harus kita perhatikan selalu. Jangan sampai kalau kita bicara bersuci, maksudnya adalah bicara dari sisi fikih saja. Yang lebih penting lagi adalah bahwa bersuci itu adalah dari sisi hati dan akhlak yang tercela. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, kalau kita berbicara bersuci dari sisi fikih, maka ada hikmah yang lain, yaitu berkenaan dengan air. Karena apa? Karena air itu adalah alat yang sangat vital, alat yang sangat prinsip, alat yang sangat pokok. Allah SWT berikan pada kita air untuk melakukan bersuci. Nah, jika air ini tidak ada, maka masuk kepada kekecualian, yaitu bahwa seseorang itu boleh menggunakan bukan dengan air, bisa dengan batu yang kemudian kita sebut dengan istinja. Bisa dengan juga adalah misalnya dengan tayamum, yaitu menggunakan debu atau tanah untuk sebagai pengganti mensucikan daripada hadas dan najis. Dan semua itu adalah perkara yang harus kita ketahui. Tidak boleh ada seorang muslim yang kemudian dia tidak tahu, karena jika dia tidak tahu maka dia akan bernajis dalam dirinya, kemudian bisa jadi minimal dia akan terkena oleh azabul qabri, karena di dalam azab kubur ternyata di antara penyebabnya adalah karena seseorang itu adalah tidak mensucikan dirinya daripada hadas, terutama adalah tidak cebok ketika dia buang air kecil. Adalah bahwa kata Rasulullah SAW, kana la yastatiru minal baul, bahwa orang itu ketika dijelaskan oleh Rasul kepada orang tentang bahwa dua orang yang di dalam kuburan itu diazab, itu adalah karena mereka tidak bersuci, tidak membersihkan diri daripada buang air kecilnya. Nah, ini adalah penting. Ternyata mensucikan diri pada buang air kecil itu saja, kalau tidak dilakukan akan menyebabkan azabul qabri. Nah, karena itu bukan urusan yang kecil, dan kita semua harus memperhatikan dengan baik tentang masalah at-taharah ini. Air Allah turunkan, Allah SWT, itu adalah untuk hikmah. Allah SWT berfirman, وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. Kata Allah SWT, kami telah turunkan air dari langit, dan air itu adalah berstatus tahur. Tahur itu adalah suci dan mensucikan. Dalam ayat yang lain, Allah SWT berfirman, وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِرَكُمْ بِهِ. Kata Allah SWT, Allah lah yang menurunkan kepada kalian air dari langit. Untuk apa air itu? Untuk mensucikan kalian. Berarti air adalah alat untuk bersuci, dan karena itu maka kita harus bisa memanfaatkan air, memelihara air, dan menggunakan air ini. Jangan sampai kemudian menjadi bernajis, jangan sampai kemudian kita menjadi berlebihan terhadap air, jangan sampai kita tidak bertanggung jawab tentang air. Karena air adalah milik kita bersama dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda. Kata Rasulullah SAW, "An-nasu syuraka'u fi salasin." Di antaranya kata Rasulullah SAW bahwa manusia itu adalah berserikat dalam tiga perkara, antara lain adalah air. Nah, karena itu air bukan mentang-mentang ini berada di wilayah kita, lalu kita kemudian gunakan semena-mena, tetapi air itu adalah milik bersama, tidak boleh dicemari, tidak boleh dimubazirkan, dan kemudian juga tidak boleh dikenai najis atau yang sejenisnya. Oleh karena itu, maka air adalah alat bersuci. Kecuali tidak ada air, maka kita melakukan tayamum, dan itu adalah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, rekan dakta dimanapun Anda berada, inilah sekelumit tentang masalah air dan bersuci. Mudah-mudahan kita mempunyai pengetahuan mendasar tentang masalah ini. Dan tentu adalah penjelasan panjang lebar adalah para ulama telah mewariskan pada kita ilmu yang cukup di dalam kitab-kitab fikih mereka. Yang saya sampaikan tadi adalah merupakan sekelumit dan ringkasan sehingga kita mempunyai wawasan global bahwa bersuci adalah perkara yang sangat permanen, yang sangat suci, bahkan dia adalah merupakan syarat untuk diterimanya amal ibadah, terutama sholat. Dan bersuci itu adalah beragam, bukan saja urusan fikih, tetapi juga urusan akidah, dan juga urusan akhlak. Terutama bahwa juga air adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri, dan bentuk syukurnya adalah kita harus pelihara, dan tidak boleh dicemari, karena itu adalah milik kita bersama. Demikian. Ya. Sebelum kita kembali mempertanyakan pertanyaan dari rekan dakta yang sudah sesuai dengan tema kita malam ini tentang sucinya air saat ya. Ya. Ini saya juga ingin mengajak Ustadz dan juga rekan dakta untuk jalan-jalan ke Surabaya saat. Karena hari ini tadi siang lebih tepatnya 10 pagi, jam 10 telah ada semacam acara yang diberlangsungkan di Surabaya. Ya, ini dilakukan oleh ribuan pelacur saat. Jadi mereka ini membuat pengajian akbar. Jadi ustadznya adalah Kiai Haji Dirin MZ dan juga pedangdut Romai Ramanisa. Jadi mereka bertujuan untuk berdakwah dan juga agar mereka bisa bertaubat karena temanya adalah indahnya bertaubat. Ini mereka berasal dari 6 lokalisasi di Surabaya saat, di Jarak, kemudian di Gang Doli, kemudian di Tambak Sari, di Bangun Sari, di Semeni, dan juga di Klakah Rejo, dan mucikarinya lebih total berjumlah 3.000-an nih saat ya. Nah, kira-kira gimana saat? Karena ada juga orang-orang yang berpendapat gini saat, di Indonesia masih dilegalkan bentuk prostitusi atau pelacuran. Ada yang bilang ini adalah rumus daripada saat, daripada menyebar ke masyarakat, mendingan dipusatkan di satu tempat untuk mereka bisa bekerja begitu saat. Sama seperti kondom saat, daripada banyak kena AIDS, mendingan pakai kondom. Itu gimana saat tanggapannya? Silakan. Ya. Acara tadi itu tentu adalah kalau dimotivasi oleh minat dan niat dakwah untuk menyeru mereka kepada jalan Allah agar mereka menghentikan perbuatan zinanya, perbuatan melacurnya, supaya mereka bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diajari tentang syariat Islam, maka itu adalah termasuk boleh ya. Termasuk terpuji dan termasuk mestinya adalah juga yang demikian itu bisa berulang ya. Artinya adalah mereka dikumpulkan kemudian diajari bahwa kalian itu salah, katakanlah begitu ya, bukan ditunjuk hidungnya tapi maksudnya perbuatan ini adalah salah. Kemudian mari kita bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan ulangi perbuatan itu karena begini dan begitu. Nah, itu sudah termasuk boleh, tidak mengapa. Akan tetapi kalau mungkin adalah untuk membiarkan, maka itu tentu adalah saya kira bukan dengan maksud itu. Yeah. Nah, adapun tadi obat daripada ya, bahwa katanya daripada berzina, berkeliaran, maka difokuskan di suatu daerah ataupun suatu tempat, lalu disebut dengan lokalisasi. Maka saya perlu sampaikan bahwa sungguh zina itu perbuatan yang tercela. Dampaknya itu sangat-sangat rusak ya bagi beberapa sisi. Pertama adalah sisi pelacurnya itu sendiri atau sisi pelakunya sendiri. Bahwa zina itu adalah dosa besar dan itu adalah mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia adalah bisa terkena oleh penyakit ya. Oleh karena itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah penyakit sosial. Karena betapa bahwa kalau misalnya disebut di daerah anu, maka orang akan terbesit bahwa itu daerah zina, gitu kan? Maka itu sudah termasuk membuat coreng-moreng dan itu adalah secara sosial perbuatan ini adalah tercela. Kemudian yang ketiga adalah secara keturunan, ya. bahwa dia adalah berbahaya karena menyebabkan mungkin imma tidak ada keturunan yang saleh, atau keturunannya adalah cacat, atau mungkin juga adalah madarat-madarat yang lain. Dan juga hartanya yang didapat, kalau itu adalah dengan cara melacur, juga adalah perbuatan yang haram. Jadi intinya dari beberapa sisi, zina itu adalah merusak dan tidak terpuji. Bahkan, saya perlu sampaikan bahwa berbagai musibah yang muncul, itu adalah mungkin bahkan sampai populer hari ini, sampai masih populer sampai hari ini, adalah bisa jadi diakibatkan oleh zina ini. Ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Hakim, kata beliau adalah lam tadharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha, dalam berat yang lain hatta ya'malu biha illa zahra fihi mutta'un wal auja'u allati lam takun madat fi aslafihim. Rekan-rekan di manapun Anda berada, perhatikan hadis ini, sungguh sangat mengerikan. Kata Rasulullah SAW, tidaklah perbuatan zina itu nampak jelas di tengah-tengah suatu kaum, atau bahkan mereka masyarakat atau kaum itu mengamalkannya ataupun mempublikasikannya, mengiklankannya, kecuali kaum itu akan dilanda, dicoba, diberikan oleh Allah SWT, diturunkan oleh Allah SWT penyakit menular. Dan yang kedua, bukan saja itu, tetapi juga adalah kelaparan yang dialami oleh mereka, dan itu adalah sangat dahsyat, dan dahsyatnya itu tidak pernah dialami oleh orang-orang sebelum mereka. Jadi dua masalah ini, yang pertama adalah penyakit menular, yang kedua adalah kelaparan, semuanya ini adalah kita takut, ya, dan orang-orang tidak ingin terkena penyakit ini, oleh karena itu maka hindarilah perbuatan zina. Dan bagi para pelacur, para orang-orang yang pernah melakukan itu, jangan mengatakan bahwa mencari uang dan kemudian daripada dan seterusnya, karena itu semua adalah perbuatan yang tercela. Islam tidak mengajarkan solusi terhadap suatu problem dengan sesuatu yang haram atau sesuatu yang najis. Najis dan haram tidak boleh jadi obat dan jadi solusi, kecuali dalam keadaan bahwa nyawa sudah dikerongkongan. Artinya adalah madarat, baru itu adalah madarat namanya. Iya, itu bagus, Ustaz. Jadi najis dan haram tidak bisa dijadikan sebagai obat, sebagai solusi gitu, Ustaz, ya? Betul. Ya, karena ada pengakuan dari pelacur Doli ini yang mengaku bahwa kedatangannya ke pengajian taklim ini adalah untuk berharap bisa mendapatkan kerja gitu, Ustaz, ya? Jadi biar bisa mungkin bisa berubah juga kali, Ustaz, ya? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan, insya Allah, ya. Baik, rekan, sekarang kita akan langsung menyapa rekan datang yang bergabung di telepon di 8816363. Kita masih membahas tentang sucinya air di telepon. Halo, Assalamualaikum, Dakta. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Damin di SMP. Pak Damin, terima kasih, Pak, ya, sudah sabar menunggu. Silakan, Pak Damin. Mau tanya sama Pak Ustaz, ya. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, warahmatullah. Pertama, saya nanya masalah air. Ya. Kalau di rumah kan itu di kamar mandi, Pak. Bak airnya itu airnya kurang dari 2 ulah. Ya. Kalau sehari-hari kan udah dipakai buat bersuci, kalau kita buang air kecil, buang air besar gitu, Ustaz. Ya. Itu apakah sisa airnya itu masih bisa buat wudu, buat mandi wajib gitu, Ustaz. Ya, ya. Terus masalah tayamum nih, Ustaz. Ya. Masalah tayamum itu cara mengusapnya di muka dan di tangan itu gimana, Ustaz? Ya. Dan batas dibolehkannya tayamum itu sakitnya yang seperti apa, Ustaz? Apakah hanya meriang saja itu udah boleh bertayamum, Ustaz? Ya. Iya, itu aja, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah menghubungi kami di 8816363. Silakan tanggapi, Ustaz. Ya. Yang pertama adalah bahwa saya jelaskan tadi bahwa air itu adalah suci, ya, dan tidak bisa menjadi najis. Di hadis yang lain, air itu adalah jika dia punya 2 kulah maka tidak najis. Kalau kita lihat dalam hadis lain bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan berwudu atau air untuk berwudu itu adalah dengan sejumlah satu mud. Katakan saja kalau bahasa kita sekarang adalah satu cibuk lah gitu ya. Satu cibuk itu apa tuh, Ustaz? Satu gayung. Satu gayung. Ya, satu gayung. Itu adalah untuk berwudu. Jadi bagaimana caranya dengan satu gayung bisa berwudu tuntas? Itu adalah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya pada zaman dulu tidak ada gayung seperti kita sekarang. Tapi kadar airnya kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kadar air yang digunakan untuk mandi junub. Mandi junub itu adalah mandi besar, tentu adalah dari rambut sampai dengan kaki kan. Akan tetapi juga dicontohkan oleh Rasul sangat irit, yaitu cukup kalau bahasa kita arba'atu amdad, yaitu satu sa'. Satu sa' itu adalah 4 mud, dan itu kalau dikira-kirakan adalah sampai dengan maksimal 1 ember. Embernya bukan ember yang jumbo ya, ember biasa saja. Nah, artinya yang sekarang biasa anti pecah itu yang hitam-hitam itu, itu adalah cukup, harus cukup untuk bisa mandi. Nah, karena itu jawabannya adalah maka apabila air di bak kita itu cukup kecil, kemudian sebelumnya pernah kita pakai untuk katakanlah bersuci, untuk mencucikan apa, lalu dia masih ada sisa, jangan khawatir, air itu adalah tidak najis, dia adalah suci. Walaupun kurang dari 2 kula, karena dia adalah tidak terkena najis, maka tidak bertentangan dengan hadis tadi bahwa dia berada dalam keadaan suci. Jika dia itu adalah kemudian kurang 2 kula dan kena najis, maka itu adalah termasuk akan bernajis. Tapi kalau dia tidak terkena najis walaupun kurang dari 2 kula, maka dia tetap berada dalam keadaan suci. Oleh karena itu jangan ragu, silahkan pakai. Dan memang Islam mengajarkan untuk ekonomis dalam penggunaan air. Demikian. Yang kedua adalah tentang tayamum tadi ya. Ada dua perkara yang ditanyakan tentang masalah tayamum. Pertama adalah tata cara, dan kedua adalah uzurnya. Kapan seseorang dibolehkan untuk tayamum? Tayamum itu adalah dibolehkan ketika kita tidak menemukan air. Itu yang pertama. Jadi air yang menjadi alat atau media pokok dalam bersuci itu tidak kita temukan. Mungkin susah atau mungkin banyak tapi tidak bisa dipakai. Misalnya air banjir yang sangat kotor gitu kan. Walaupun sampai dengan dada kita, ya mungkin itu adalah menjadi kita uzur untuk melakukannya. Karena itu adalah termasuk misalnya adalah terlihat najis dan kotor, misalnya hitam dan seterusnya. Tetapi itu adalah yang pertama, yaitu air. Nah, ketika tidak temukan air maka tayamum. Kedua adalah kalau kita sakit. Nah, sakitnya itu adalah jika diindikasikan kalau kita menggunakan air maka akan penyakit kita itu akan lama sembuhnya. Dan itu bukan pakai perasaan tetapi memang berdasarkan fatwa dokter, misalnya jawaban dokter, atau misalnya jika kita menggunakan air maka kita akan sakit, maka itu adalah termasuk uzur. Jadi jika sakit kita tambah parah atau kita adalah akan sakit jika menggunakan air, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum. Tentang caranya, udah. Caranya adalah tepukan ya kedua telapak tangan kita ke atas permukaan daripada yang berdebu atau tanah. Nah, kalau dari tanah, kalau debu tentu cukup ditiup, dan juga tanah juga cukup ditiup. Kemudian berikutnya adalah diusapkan ke muka. Muka itu adalah tentu dari atas batasannya, awal bulu atau rambut kepala tumbuh, dan ke bawah sampai dengan di bawah dagu. Dan dari samping tulang dari telinga sebelah kanan sampai dengan tulang telinga sebelah kiri. Itu adalah panjang dan lebar wajah. Nah, itu diusap oleh kita. Nah, kemudian usahakan awali dengan kanan dulu, kemudian baru kiri. Nah, selesai itu adalah mengusap pergelangan tangan. Nah, pergelangan tangan itu adalah digerakkan itu namanya adalah pergelangan tangan. Nah, itu diusap, yang kemudian usahakan adalah satu usapan dan tidak perlu berulang. Dan itu adalah gunakan kanan dulu, kemudian baru yang kiri, kemudian adalah bergeser, dan itu adalah cara yang mudah untuk bertayamum. Setelah itu, lalu kita sholat. Jadi tayamum sangat mudah dan praktis. Demikian. Oke, Baik, berikutnya kembali kami teruskan pertanyaan dari rekan Dakta di SMS, diantaranya bagaimanakah cara semestinya untuk bersuci bagi seorang laki-laki setelah buang air kecil, Ustaz? Mm-hmm. Kemudian ada dari Pak Adi di Jakarta, ini kita harus menyampaikan dengan lugas setannya karena ini penting masalahnya. Mm-hmm. Nah, ketika mencebok saat setelah buang kecil gitu misalnya, mm-hmm. terkadang masih keluar lagi sedikit air dan menempel di celana. Apakah mm-hmm. mencipratkan air ke celana cukup tanpa mengganti celana dalam? Silakan tanggapan Ustaz. Ya. Pertama adalah bahwa bersuci dari hadas kecil namanya ya. Atau buang air kecil. Mm-hmm. Itu adalah termasuk yang harus, dan badan kita harus usahakan terbebas dari najis kapanpun dan dimanapun kita berada. Jadi apabila kita buang air kecil, maka kita harus bersuci. Caranya adalah sesuatu yang barangkali setiap kita mengetahuinya, yaitu kalau baik laki-laki maupun yang perempuan, tentu adalah membanjurkan, mengalirkan air kepada kemaluan kita. Dan khusus untuk laki-laki adalah diakhiri dengan memijit dan mengurut daripada zakarnya, agar diharapkan tidak ada air tersisa di ujung zakar. Jadi itu adalah cara yang disunahkan Rasulullah SAW. Dia dibanjurkan, kemudian dipijit bagian ujungnya sehingga tidak ada air yang tersisa, air kencing itu. Nah, jadi itu adalah penting. Kemudian apabila dia itu adalah sudah melakukan itu, maka dia adalah sudah. Kemudian ada terasa air kembali keluar, maka lihat apabila itu adalah betul terjadi, ya, maka berarti dia adalah najis. Yeah. Tapi kalau was-was, maka tidak boleh diikuti. Hmm. Nah, cara agar kita terhindar dari was-was, sebagaimana Rasul berikan contoh pada kita adalah, si air itu setelah kita bercelana, ya, sudah merapikan celana kita kembali, lalu ambil air dan kemudian cipratkan ke posisi kemaluan kita, mm-hmm. untuk memberikan pertanda kepada kita bahwa kita sudah bersuci. Mm-hmm. Sehingga apabila kita ragu, itu tandanya bahwa saya sudah bersuci. Gitu. Yeah. Nah, oleh karena itu, ini adalah menghilangkan was-was. Tetapi kalau seandainya betul terjadi keluar, maka dia adalah najis. Mm-hmm. Berarti itu adalah perkara yang harus kita cermati. Apakah itu selalu terjadi ataukah tidak terjadi? Kalau selalu terjadi, berarti segera periksa dokter, gitu. Yeah. Tapi kalau misalnya tidak terjadi, maka tentu bisa dibersihkan dan bisa dibersihkan. Kalau misalnya merepotkan, maka cukup dengan mencipratkan air ke celana dalam itu adalah tidak perlu dibilas dan seterusnya, dicipratkan saja pada posisi yang dia terkena oleh air tadi itu, maka setelah itu adalah insya Allah ta'ala bersih dan suci. Jadi tidak perlu dicuci keseluruhannya, kecuali kalau kita berada di rumah, ya, maka itu adalah berbeda keadaannya. Demikian. Oke, baik, berikutnya di line telepon di 8816363 akan kembali kita sapa yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum Dakta. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana Bapak? Pak Sarto di Cikarang. Pak Sarto? Iya. Di Cikarang. Silakan Pak Sarto. Assalamualaikum Ustaz. Iya. Kalau kita ambil air wudu itu doanya di dalam batin apa di ucapan, Pak? Ya, oke. Okay. Ada lagi, Pak? Ya, itu aja, Pak. Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarto di Cikarang. Iya. Satu lagi Mas Bagus di line telepon di 8816363. Halo, assalamualaikum Dakta. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana? Dengan Kak di Jakarta Selatan. Maaf, siapa? Anissa. Oh, Anissa. Oke, okay, Jakarta, iya. Selatan, ya. Silakan, Mbak. Iya. Atau Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Afan, saya mau nanya. Mungkin beda masalah taharah juga. Saya lebih ke batin. Iya. Ketika kita di zahir, itu ada cara, ada akibat dan sebagainya. Yang saya tanyakan, ketika seseorang berusaha membersihkan batinnya atau tazkiyatun nafs, itu dia pasti melakukan hal-hal atau ibadah-ibadah yang mendekatkan kepada Allah, gitu. Yeah. Pertanyaan saya, apa indikasi kalau kita benar-benar bersih dari segala penyakit-penyakit hati? Yeah. Nah, ketika kita bercermin berhubungan dengan orang lain, itu ada suatu kejanggalan kita tidak bisa diterima. Apakah itu kita belum bersih, atau memang orang yang kita hadapi adalah orang yang mungkin batinnya belum bersih gitu. Ya. Ya, itu aja. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditanggapi Ustaz. Ya, untuk Pak Sarto tadi tentang doa berwudu, sesungguhnya kalau kita kembali kepada tuntunan wudu menurut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka wudu itu sangat mudah dan praktis dan tidak merepotkan. Jadi wudu itu adalah kita sebelum atau ketika akan berwudu itu adalah berniat, ya kan? Kemudian basmalah, kemudian mencuci tangan, kemudian terus gerakan-gerakan wudu itu satu demi satu kita selesaikan. Yang kita lakukan itu adalah gerakan hati sebelum kita memulai wudu, yaitu dengan niat. Setelah itu tidak ada ucapan. Jadi Pak Sarto, wudu itu adalah tidak ada ucapan, dia adalah gerakan saja. Beda dengan sholat. Kalau sholat itu adalah ucapan dan gerakan, diawali oleh takbiratul ihram, diakhiri oleh salam. Tapi kalau wudu, dia adalah gerakan saja. Dari mulai dia mencuci kedua tangan sampai dengan mencuci kedua kaki, dan apabila itu sudah selesai, baru dia membaca. Doanya itu adalah menghadap ke kiblat dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni mutatahhirin. Kalau itu adalah mau melakukannya, itu adalah sudah terpisah daripada tuntunan wudu. Setelah kita berwudu selesai, maka kemudian kita berdoa dengan doa itu, dan itu adalah yang barangkali kalau itu yang ditanyakan, maka itu jawabannya. Tetapi kalau doa yang dimaksud adalah ketika berwudu, misalnya cuci tangan, ini doanya. Cuci muka, ini doanya. Cuci tangan sampai siku, ini doanya. Maka Pak Sarto, semua itu adalah tidak ada, karena itu adalah merepotkan. Orang-orang yang termasuk awam dan bahkan mungkin tidak ngaji, mungkin akan menjadi kapok berwudu karena sangat memberatkan. Bahasa Arabnya gak bisa, bacanya gak bisa. Jadi itu adalah tidak ada tuntunannya. Tapi kalau setelah berwudu, maka betul. Itu adalah tadi seperti yang katakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, lalu boleh ditambah dengan Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Itu adalah doa wudu ya. Jadi artinya yang ada semacam kesalahan sistematis saat dari zaman dulu sekali ketika guru SD kita, guru ngaji kita mengajarkan ini doa wudunya itu salah saat ya. Ya, salah itu. Jadi tidak ada tuntunannya. Sama sekali dari Rasulnya tidak ada. Oleh itu adalah sesuatu yang harus kita tinggalkan dan harus kita hindari. Yang ada itu setelah wudu. Setelah wudu itu ada ya? Setelah wudu ada. Iya. Selesai pada kita mencuci dua kaki sampai dengan dua tumitnya, kemudian kita baru setelah itu adalah menghadap ke arah kiblat dan berdoa dengan doa yang tadi saya bacakan. Demikian. Oke. Tentang pertanyaan yang kedua, Ibu Anissa tadi dari Jakarta Selatan ya. Dari? Iya, betul. Itu adalah tazkiyatun nufus atau pembersihan, pensucian jiwa. Dan itu adalah betul. Nah, yang ditanyakan adalah indikatornya, bahwa jika kita misalnya sudah mengupayakan langkah-langkah melakukan tazkiyatun nufus, misalnya tidak sombong, kemudian tidak takabur, tidak bangga diri, tidak dengki, dan seterusnya, apa yang menjadi tanda bahwa kita itu adalah sudah. Lalu tadi ada kata-kata bahwa jika misalnya dia tidak diterima oleh orang-orang, maka sebetulnya adalah evaluasinya dari beberapa sisi. Pertama adalah, apakah betul kita sudah melakukan tazkiyatun nafs dengan benar? Cara-caranya betul, gitu kan? Kalau misalnya kita katakan, saya sudah berusaha betul, gimana caranya supaya tidak sombong, bagaimana caranya supaya tidak dengki, iri, bagaimana supaya dia tidak angkuh, dan seterusnya. Kemudian bahkan bagaimana dia sudah termasuk rendah terhadap orang lain. Nah, itu adalah termasuk tazkiyatun nafs. Tetapi orang tidak menerima misalnya. Yeah. Maka ketika tidak menerima, lihat apa sebabnya. Apakah orang yang tidak faham yang kita hadapi, ataukah orangnya memang orang yang berpenyakit justru. Kalau orang yang misalnya tidak faham, tidak mengetahui, maka kita tidak boleh kemudian mengatakan bahwa kita belum melakukan mensucian hati. Tetapi adalah karena orang itu adalah masih tidak paham. Atau kalau dimungkinkan yang kedua adalah bahwa orang itu sendiri berpenyakit. Nah, orang apabila berpenyakit, maka dia tentu akan cenderung melakukan berbagai penyimpangan. Jadi ketika kita adalah menemukan orang seperti itu, maka kita harus memaklumi, dan itu adalah seperti yang Allah firmankan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika mengatakan pada kalian orang-orang itu mengolok-olok, mengata-ngatai dan seterusnya, dan itu adalah dari kalangan orang-orang yang bodoh, maka katakan salama, yakni dengan baik-baik, dengan santun, dan jangan diladeni ketidakbaikan itu. Jadi itu adalah yang saya jawab. Dan kemudian lakukan terus menerus proses daripada pensucian hati itu, dan semakin kita kemudian mensucikan hati, semakin kita akan terasing, karena orang akan menjadi aneh, dan keanehan dalam din adalah merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam alam ini. Demikian. Sebelum ke line telepon, sudah bergabung di SMS cukup banyak pertanyaannya, diantaranya kembali disampaikan oleh rekan dakta di SMS ya, Ustadz, boleh tidak wudu di bak sisa mandi yang kurang dari 2 kula, ini kembali tanyakan Ustadz ya, tapi bukan dalam keadaan safar Ustadz. Dan bagaimanakah hukumnya kalau berwudu di tempat umum atau safar yang airnya hanya sedikit sisa dipakai istinja? Kemudian juga ada Ibu Widi di Pudurenan, Ustadz, air tanah di daerah saya ini bau lumpur sawah ya, apakah sah untuk bersuci? Itu pertanyaan dari Ibu Widi di Pudurenan. Baik, di line telepon di 8816363 kita langsung sapa. Halo, assalamualaikum dokter. Halo. Assalamualaikum. Salam. Dengan siapa, di mana? Lia. Lia di? Di Bekasi Timur. Bekasi Timur, silakan. Saya mau nanya, kan sekarang air pam kotor, terus kan airnya jadi berubah warna, terus dan bau, itu suci ya kalau untuk pakai wudhu. Terus yang kedua, saya pernah dengar, jadi ada kayak kiai itu, dia bisa halo, Ibu Lia, maaf nggak kedengeran nih, putus-putus suaranya, pelan-pelan. Sinyalnya mungkin. Jadi saya dengar katanya ada kiai, kan? Terus begitu dia memandikan kita. Memandikan? Nanti, memandikan apa? Bukan mandi sih, jadi nanti mandi. Nggak jelas nih suaranya nih. Halo. Putus-putus sinyalnya. Iya, jadi nanti kita mandi di situ. Nanti dikasih wiritan sesuai hari lahir kita. Nah, terus itu benar enggak? Okay, baik. Ya, terputus sayang sekali. Baik, terima kasih rekan Lia. Kita sudah bisa mengambil inti sari pertanyaannya. Silakan ditanggapi Ustaz. Iya. Pertanyaan yang pertama sama sebenarnya telah terjawab di pertanyaan awal tadi, pertanyaan yaitu masalah berwudu tapi air yang dipakainya itu dari sisa bersuci dan jumlah airnya itu volumenya lebih kurang dari atau kurang daripada 2 kulah ya. Iya. Ada pertanyaan yang kedua tadi yaitu juga bau lumpur tanah. Begini, bahwa satu tentang masalah kurang dari 2 kulah, jangan dijadikan sebagai alasan bahwa apabila air kurang 2 kulah lalu tidak boleh dipakai bersuci. Air 2 kulah itu adalah bukan batasan bahwa dia adalah untuk kemudian bolehnya bersuci. Karena seperti yang tadi saya jawab, bahwa Rasul pun berwudu dari atau dengan hanya satu, sekedar kira-kira satu gayung. Dan berkenaan dengan bekas, bahwa air bekas itu juga adalah suci. Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mandi dari air bekas, yakni sisa mandi junubnya seorang istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kalau itu adalah air yang tidak suci, maka tidak mungkin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Kemudian tentang bau tanah itu, jika bau itu adalah karena disebabkan najis, misalnya bau tikus, misalnya gitu kan, tikus mati lalu bau bangkainya, maka itu adalah najis. Tapi kalau bau tanah, karena dia adalah disedot dari tanah, misalnya mungkin jet pump atau seperti itulah begitu, maka bau tanah adalah tidak menyebabkan najis. Jadi insya Allah Ta'ala, jangan ragu, pakai untuk bersuci, pakai untuk keperluan sehari-hari, dia adalah termasuk suci dan tidak najis. Hanya saja berdoa dan berusaha, mudah-mudahan tidak optimalnya pelayanan air ini segera berakhir gitu kan. Jadi tidak ada keluhan seperti ini, tetapi secara status hukum bahwa air itu adalah tidak najis selama dia adalah tidak berbau benda najis, ya seperti tadi saya katakan misalnya bangkai dan lain-lain. Tentang pertanyaan Bu atau Mbak Lia tadi ya berkenaan dengan masalah bahwa robah warnanya, robah baunya. Apakah air seperti itu adalah boleh dipakai? Tadi saya katakan juga sebelum ini bahwa apabila warnanya berubah, apabila misalnya baunya berubah dan itu adalah karena najis, maka itu najisnya itu yang menyebabkan dia menjadi tidak boleh dipakai. Tapi kalau warna dan kemudian udara atau baunya itu adalah bukan karena najis, maka itu tidak menyebabkan dia najis, ya. Jadi berbeda status hukumnya. Mudah-mudahan bisa difahami ya tadi. Jadi ini adalah yang hendaknya diluruskan dan kemudian dijadikan bukan untuk menjadi was-was dalam bersuci. Iya. Tadi yang kedua apa? Ini semacam ada keanehan gitu ketika Ustadz memandikan jamaahnya dengan diwiritkan dulu itu. Oh iya. Yakini bahwa itu adalah di luar ajaran Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa seorang dihitung kamu lahirnya tanggal berapa, misalnya tanggal 1 Januari 2001 begitu kan, maka misalnya kamu wiridnya harus sekian ribu dan wiridnya ini, itu adalah jelas adalah karangan ya, ajaran yang dikarang, ajaran yang dimunculkan berdasarkan ilmu kebatinan ataupun mungkin animisme dan dinamisme, tapi ajaran Rasulullah SAW adalah tidak demikian. Jadi yakini bahwa itu adalah salah, sesat, dan tidak boleh kita mencoba-coba mendekatinya. Dan kalau bisa kita lakukan ingkarul mungkar, karena demikian itu adalah bagian di satu sisi bid'ah, tetapi juga di sisi yang lain bisa barangkali termasuk juga perbuatan syirik. Oleh karena itu hati-hati. Baik, di SMS lagi Ustaz ada pertanyaan, bagaimana kalau air laut Ustaz, apakah juga bisa untuk bersuci? Kemudian juga ada tanggapan dari pertanyaan dari Pak Wahyu di Karawang Ustaz, bagaimana hukumnya air dalam ember yang digunakan untuk mandi wajib ya, yang terciprat ketika kita mandi, itu Pak Wahyu di Karawang. Dan yang terakhir dari SMS juga dari rekan di SMS ya, ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan air mustakmal? Apakah air mustakmal ini sah bila untuk digunakan bersuci? Silakan, Ustaz. Ya. Tentang air laut itu pernah Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabat. Katanya dikisahkan dulu tentang masalah bahwa kunna narkabul bahr. Kata para sahabat, kemudian wa nahmilu ma'an al-qalila minal ma, bahwa ya Rasul, kami adalah mengendarai kapal di lautan, lalu kami tidak membawa banyak air. Apakah kita, kata para sahabat, afana tawaddu bima'il bahri, apakah boleh kita berwudu dengan air laut? Lalu Rasulullah SAW menjawab bahwa air laut itu adalah tahurun ma'uhu hilun maitatuhu, jadi airnya suci dan bangkainya juga halal. Itu di lautan ya. Tentu selama bukan bangkai manusia ya. Tapi kalau bangkainya adalah dari bangkai binatang yang ada di laut, maka itu adalah menurut Rasul halal dan airnya adalah suci. Karena maka itu adalah jawaban Rasul, maka tidak perlu diperpanjang. Air laut adalah suci. Bahkan air hujan, air sungai, mata air, semua itu adalah termasuk suci, dan karena suci maka boleh digunakan untuk bersuci. Pertanyaan berikutnya adalah tadi air di ember lalu kecipratan ya, tidak ketika mandi junub, apakah boleh dipakai atau diteruskan? Teruskan. Iya. Karena kitanya itu yang mandi itu kan tidak najis, gitu kan. Jadi dia adalah bukan berarti air yang kemudian menyiprat itu kemudian jadi najis, kecuali kalau manusia itu najis. Maka itu adalah menjadi najis. Tetapi yakini bahwa air itu adalah tidak najis dan dia tetap dalam keadaan suci, sehingga selesaikan mandi junub Anda dalam keadaan seperti itu di ember yang Anda pakai, asalkan jangan terciprat oleh air, maaf misalnya air kencing atau air kotoran yang najis dan seterusnya. Tentang masalah air mustakmal itu bahkan Rasulullah SAW dahulu pernah itu berwudu, Lalu air bekas berwudunya Rasul itu rebutan di kalangan para sahabat untuk dilakukan berwudu lagi. Menunjukkan bahwa air itu adalah juga termasuk musta'mal karena air bekas dipakai kan. Nah, itu adalah tidak diingkari oleh Rasul SAW. Hukum yang kita dapati dari sana adalah bahwa air yang bekas dipakai tidak merubah status bahwa dia adalah najis, apalagi hanya sekedar kecipratan. Dari status hukum, dari sisi hukumnya adalah terlepas dari urusan jijik atau misalnya mungkin merupakan pandangan tertentu, tapi status hukumnya adalah air yang bekas dipakai itu adalah tidak najis, kecuali jika dia adalah mencuci sesuatu yang najis sehingga dia adalah airnya sedikit, warnanya rubah, baunya rubah, rasanya rubah, maka tentu air itu akan menjadi najis. Tapi kalau dia adalah musta'mal yang dibekas dipakai itu adalah dalam keadaan bukan najis, maka insya Allah ta'ala boleh dipakai. Demikian. Oke, baik. Satu lagi sebelum kita menyapa rekan-rekan tadi di line telepon, maksud saya ada pertanyaan dari Pak Kimus di Kebon Jeruk, Ustaz ya. Ya. Bagaimana dengan air mazi dan bagaimanakah juga untuk membersihkannya, Ustaz? Ya. Air mazi adalah air yang keluar dari zakar ya. Dan itu adalah hukumnya najis. Ya. Ya, hukumnya najis dan karena dia najis maka harus disucikan. Nah, tadi saya sudah jawab bahwa kalau dia itu adalah termasuk kebiasaan, maka semestinya itu adalah diwaspadai karena bisa jadi dia penyakit. Okay. Jadi datang ke dokter, konsultasi ke dokter, saya begini dok, dan seterusnya, sehingga mudah-mudahan diberikan terapi dan mudah-mudahan segera sembuh. Tapi kalau masalahnya sesekali, maka diantisipasi dengan ketika kita mencebok itu atau bercebok itu, adalah seperti yang diajarkan Rasul, adalah dipijit zakarnya itu sehingga dia tidak ada diharapkan air najis yang tersisa dalam atau pada zakar itu. Dan kemudian yang kedua adalah diciprati celana yang kemudian kita pakai untuk menunjukkan bahwa saya sudah mencuci, seperti itu. Adapun misalnya antisipasi, kalau misalnya orang itu adalah mungkin sering terjadi atau belum sembuh ataupun sesekali mungkin dikhawatirkan, maka bolehlah dia antisipasi seperti tadi ya, apa namanya, mungkin menggunakan tisu atau sejenisnya selama dia adalah dia lakukan dan tidak merepotkan. Tapi ini bukan kaidah umum. Oke. Okay. Ya, ini terjadi pada orang-orang tertentu yang tidak ya, ya tidak bisa general karena dia adalah berhubungan dengan kasus orang tertentu. Betul. Demikian. Ini sama seperti saran yang disampaikan oleh Pak Ukar Gunawan Sat di Rawa Bacang yang mengatakan antisipasinya untuk air seni yang keluar lagi setelah bersuci laki-laki ini bisa membuat guntingan kain lalu lilitkan di kemaluannya agar CD-nya bersih gitu, Sat. Iya. Tapi itu kan merepotkan ya, karena tidak bisa berlaku untuk semua orang. Ya. Nah, orang yang mengalami gangguan saja yang mungkin melakukan itu karena dia menjadi khawatir, demikian. Oke, baik, di line telepon di 8816363 kembali kita sapa yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dari Mubin di Harapan Jaya. Pak Mubin di Harapan Jaya, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya tentang air dari hasil proses penyulingan. Dan air itu asalnya dari air yang bercampur apa lemak-lemak babi gitu. Dan air dari tinja gitu Pak Ustaz. Dan terus yang kedua, ini agak menyimpang nih Pak Ustaz. Apa hukumnya laki-laki memakai emas putih gitu. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak sudah kembali menyampaikan pertanyaan via telepon lagi. Di line telepon lagi Mas Bagus, silakan diangkat. Halo, assalamualaikum Dakta. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana Bapak? Dari Pak Ahmad nih. Pak Ahmad di mana Pak? Di Duren Sawit. Silakan Pak Ahmad. Ini mau nanya Pak Ustaz. Silakan. Saya kalau mau sholat tuh langsung mandi aja Pak Ustaz. Ya. Jadi tanpa berwudu lagi. Hmm. Langsung sholat aja gitu. Itu menurut Pak Ustaz bagaimana, atau tuntunan Rasul itu melanggar apa enggak saya? Ya. Ya begitu aja Pak Ustaz. Ya. Baik. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah kembali bergabung ya. Ya. Sudah ada Pak Mubin dan juga ada Pak Ahmad. Silakan Ustaz. Ya. Kalau jadi perlu diketahui ya bahwa air tadi Pak Mubin itu adalah hukum asalnya suci gitu kan. Dia akan menjadi najis jika air itu terkena oleh benda najis. Nah, Tetapi juga benda itu jika dia najis hukum asalnya seperti ke anjing dan babi tadi saya katakan. Tapi kalau seandainya air itu adalah tidak najis, kemudian dia terkena oleh benda najis, maka air itu menjadi bernajis. Nah, proses yang dilakukan jika itu adalah berasal dari najis, maka hendaknya diwaspadai, dihindari, karena kita tahu bahwa dia adalah berasal dari babi tadi disebutnya. Oleh karena itu, maka hati-hati. Sedangkan babi itu kan cara membersihkannya juga dengan cara yang spesifik ya, berbeda dengan cara mencuci yang lain. Oleh karena itu, maka kalau diketahui bahwa itu adalah berasal dari babi, maka hendaknya dihindari. Kecuali kalau memang tidak ada lagi di dunia ini kecuali itu, maka itu adalah berbeda, masuk dalam kategori darurat. Jadi demikian Pak, mudah-mudahan terjawab. Jadi karena dia berasal dari najis, maka tidak boleh. Tapi kalau air yang katakan saja dia adalah najis biasa begitu, maka itu adalah seperti itu. Jadi insya Allah ta'ala penyulingan itu adalah bisa dilakukan. Tapi kalau berasal dari seperti tadi airnya adalah najis seperti tadi babi, maka itu adalah perlu diwaspadai dan kita hendaknya menghindarkan diri dari perkara yang menyebabkan kita syubhat. Mm-hmm. Kemudian yang kedua adalah tentang masalah mas putih tadi ya. Sesungguhnya laki-laki itu oleh Rasul SAW juga diharamkan untuk menggunakan emas. Jadi az-zahab itu adalah untuk li haramtu az-zahab li dzukuri ummati, bahwa aku haramkan emas untuk laki-laki dari umatku. Jadi hukumnya haram laki-laki menggunakan emas. Yang dimaksud dengan emas itu sebenarnya apa yang difahami oleh kita bahwa itu adalah logam emas. Jadi kalau misalnya ada emas putih, emas kuning, ada lagi apa, nah dia adalah emas. Menurut manusia itu adalah emas, berarti masuk dalam kategori zahab. Itu adalah berarti tidak boleh. Tapi kalau seandainya dia adalah bukan emas istilahnya, maka berarti dia boleh. Karena adalah dia bukan emas. Tapi kalau dia adalah diistilahkan oleh ilmu juga emas, dan oleh juga mungkin orf. Orf itu adalah apa yang dikenal oleh masyarakat bahwa itu adalah emas, maka itu adalah berarti tidak boleh. Demikian, karena laki-laki haram menggunakan emas kecuali wanita. Baik, untuk menjawab pertanyaan Pak Ahmad saya sekaligus juga memberikan kesimpulan, silakan saya. Ya, untuk Pak Ahmad tadi ya di Duren Sawit, sholat sebelum sholat mandi langsung sholat tanpa wudu. Pak Ahmad, kalau seandainya mandinya itu mandi junub. Ya, lalu kemudian dia tidak memegang kembali kemaluan, maka dia boleh saja langsung sholat. Yaitu dia adalah karena menghilangkan hadas besar, dan menghilangkan hadas besar itu sudah otomatis menghilangkan hadas kecil. Tapi kalau seandainya mandinya mandi adat, yakni mandi kebiasaan, bahwa kita biasa mandi pagi, mandi siang, mandi sore, malam, dan seterusnya. Kemudian kita setelah mandi langsung kemudian sholat, maka tidak, karena mandi biasa berbeda dengan mandi junub. Kalau mandi junub itu adalah ada cara tersendiri, yaitu terutama membanjurkan seluruh air ke seluruh tubuh diawali dengan niat. Nah, jika itu adalah dilakukan dan sebabnya jelas, maka tentu adalah bisa mencucikan hadas kecil. Tapi kalau mandi biasa, maka itu adalah belum termasuk mensucikan hadas, karena niatnya kita bukan niat mandi junub. Atau kalaupun dia mau niat wudu, kok wudu pakai menggunakan cara cara mandi ya. Oleh karena itu, maka itu adalah kurang tepat. Dan karena itu Pak Ahmad, mandi-mandi, kalau itulah mandi kebiasaan, jadi mandi biasa sehari-hari, tapi setelah itu adalah berwudu, itu yang tepat, yang benar. Kecuali kalau mandi junub, maka dia adalah diniatkan untuk mandi junub dan dihindarkan dari memegang atau menyentuh kemaluan. Maka jika itu terpenuhi, maka insya Allah ta'ala hadas kecilnya termasuk hilang dan terangkat, dan Anda boleh melakukan langsung sholat, yakni setelah kering dan seterusnya. Oke, baik rekan, demikianlah sampai di sini saja kajian hadis ke-22 tentang sucinya air. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.